Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin amma ba'd ayyuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tajridu At-Tauhidil Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang ibadah-ibadah yang khusus harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemarin yang dicontohkan yang pertama adalah sujud. Yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah taubat. Ya, yang ketiga adalah taubat. Baik. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya kata beliau bismillahirrahmanirrahim wa minha al-halifu bismihi ta'dhiman faman halafa bi ghairihi faqad shabbahahu bihi. Dan di antara jenis ibadah yang khusus hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-halif. Apa al-halif? Bersumpah bismihi, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, billahi, Allahi, ta'dhiman, dalam rangka ya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman halafa bi ghairihi, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya misalkan demi Ka'bah atau demi Muhammad, ya sering kita dengar ada orang mengatakan demi Allah, demi Rasul. Nah, demi Rasul ini tidak diperkenankan. Atau mengatakan demi wali fulan, ya dan sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Faman halafa bi ghairihi, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, faqad syabbahahu bihi, berarti dia telah menyerupakan makhluk tersebut, diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berarti dia mengagungkan selain Allah SWT seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah atau al-halif ayyuhal ikhwah, ya definisinya adalah taukidul kalam bi dzikri mu'azzamin ala wajhil mahsus. Memperkuat ungkapan. Kita kalau ngomong kan pengen supaya orang yang mendengarkan omongan kita itu percaya dengan ucapan kita. Salah satu cara agar orang itu percaya dengan ucapan kita dengan memperkuat, ya taukid. Salah satu bentuk taukid adalah dengan bersumpah. Ya orang kalau bersumpah, wah ini percaya, mantep. Ya dari sinilah ayyul ikhwah pesan para ulama, dan itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala juga, agar kita jangan sembarangan apa? Bersumpah. Allah berfirman, wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah kalian. Apa artinya menjaga sumpah? Ya, makna menjaga sumpah ada tiga. Pertama, tidak gampang bersumpah. Dikit-dikit sumpah, sembrono dalam sumpah. Kata para ulama, sumpah itu tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi-kondisi yang butuh untuk disumpah. Ya, satu, ya, yang perlu untuk sumpah itu kapan? Kalau masalah tersebut masalah yang penting. Makanya kalau kita perhatikan sumpah dalam Al-Quran atau sumpah dalam hadis itu masalah-masalah yang penting gitu. Kalau nggak penting, ya, kalau cuma masalah-masalah ringan biasa aja, nggak penting-penting amat, ya nggak usah, wah, nggak usah sumpah. Wallahi, mana mau ke toilet misalnya. Wallahi mau makan, wallahi mau tidur. Itu apa? Ya, kalau enggak penting-penting amat, enggak usah apa? Sumpah. Jadi kapan disyariatkan? Kalau itu penting. Yang kedua, kalau orang yang kita ajak bicara tersebut meragukan ucapan kita. Ya enggak percaya. Kita kabari kayaknya enggak percaya gitu. Maka untuk menepis keraguannya, wah ini perlu apa? Sumpah. Ya. Ya. Misalkan orang suami ngomong sama istrinya, ya, aku cinta kamu. Enggak percaya istrinya. Gombal ah. Nah, maka di sini diperlukan apa? Sumpah, enggak apa-apa itu. Wallahi. Nah, supaya apa? Supaya percaya. Ya, tapi kalau istri udah enggak percaya, bahaya. Tapi itu diomongkan ke siapa? Ke istri. Kalau antum belum punya ya jangan. Ya, wallahi pula. Wah, bahaya. Baik, yang ketiga, kalau yang diajak bicara mengingkari ucapan kita. Mengingkari ucapan kita. Kalau tadi ragu ya. Kalau yang ketiga ini mengingkari. Jadi menjaga sumpah itu yang pertama jangan sembarangan sumpah. Jangan gampang-gampang sumpah. Ya. Bersumpahlah kalau memang itu penting. Kalau memang yang kita ajak bicara mengingkari atau meragukan. Baik. Yang kedua, makna menjaga sumpah adalah apa? Kalau kita bersumpah, maka hendaknya kita menjalankan. Kalau kita bersumpah, maka hendaknya memenuhi sumpah kita. Jangan bersumpah kemudian kita mengingkari. Wallahi, misalkan ya, tahun ini saya akan bersungguh-sungguh semangat dalam belajar. Selama sumpah tersebut baik, laksanakan sumpahnya. Jangan kemudian apa? Diingkari. Ya, wallahi tahun ini misalkan ya, kalau sudah selesai pandemi, saya akan umroh. Ya, misalkan. Maka serius. Ya, tunaikan ya sumpah tersebut. Kalau kita tidak sudah bersumpah, sudah berjanji, ya, kemudian kita mengingkari, nah di sini berarti kita tidak menjaga sumpah. Bahkan itu adalah salah satu tanda apa? Kemunafikan seseorang. Ayatul munafiki salas. Tanda munafik itu ada tiga. Salah satunya idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa. Kalau dia bersumpah, kalau dia berjanji, dia mengingkari. Baik, yang ketiga makna menjaga sumpah itu adalah kalau ya dia bersumpah kemudian tidak memenuhi sumpahnya, maka dia membayar kafarah. Maka dia membayar kafarah. Ya, dan kafarah sumpah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah. Baik. Jadi makna dari sumpah itu adalah taukidul kalam, memperkuat ucapan. Bidzikri mu'adzamin, dengan menyebutkan mu'adzam. Mu'adzam itu apa? Orang yang diagungkan. Kalau seorang muslim, orang muslimah, siapa yang diagungkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang berhak kita agungkan. Wallahi billahi tawahi. Nah itu. Adapun bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka haram, tidak boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia telah berbuat syirik. Syirik apa di sini? Syirik besar apa syirik kecil? Syirik besar apa syirik kecil? Ya, besar apa kecil? Bisa besar, bisa kecil, tergantung kepada niatnya. Ya, perhatikan. Orang yang bersumpah dengan selain Allah SWT, berarti dia telah berbuat syirik. Syirik besar ataukah syirik kecil tergantung kepada keyakinan orang tersebut. Bisa terjerumus ke dalam syirik besar, bisa terjerumus ke dalam syirik kecil, tergantung kepada ya keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwasanya yang dia bersumpah dengannya tersebut mampu mendatangkan manfaat, menolak madarat, setara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik besar. Syirik besar. Namun jika dia tidak ada keyakinan seperti itu, ya, hanya syirik dalam lafaz, ya, maka ini adalah syirik kecil. Misalkan, kalau dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat, menolak madarat, ya, bisa menghilangkan bahaya, bisa mendatangkan manfaat, ya, bisa memberikan rizki, bisa memberikan kesembuhan dan sebagainya, maka ini syirik besar. Tapi kalau dia enggak ada keyakinan seperti itu, dia yakin bahwasanya hanya Allah saja yang memberikan manfaat, menolak madarat, menolak madarat, ya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekhususan dalam hal itu. Hanya dia mengatakan, ya, demi Allah, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dia terjatuh dalam syirik kecil. Itu tetap tidak diperbolehkan juga, karena itu adalah sarana, wasilah yang mengantarkan kepada syirik besar. Ya, makanya syirik kecil itu dilarang oleh syariat Islam karena dia adalah sarana menuju syirik besar. Ya, dia adalah sarana, wasilah. Dan kita tahu dalam kaidah syariat, al-wasail laha ahkamul maqasid. Ketika Allah mengharamkan syirik besar, maka segala sarana yang mengantarkan kepada syirik besar pun dilarang, yaitu syirik-syirik kecil. Ya, dilarang. Baik. Jadi orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia mau bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka enggak ada masalah. Tidak, ya. Kalau makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita agungkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, boleh enggak? Allah bersumpah misalkan dengan makhluknya, dengan matahari, dengan rembulan, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh? Boleh. Dalam Al-Qur'an banyak. Wasyamsi wa dhuhaha. Ya, demikian juga wal asr, wal fajar dan lain sebagainya. Banyak sumpah-sumpah di dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan dibukukan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah At-Tibyan, ya, bi aymanil Qur'an atau At-Tibyan bi aksamil Qur'an. Ya, penjelasan tentang sumpah-sumpah di dalam Al-Qur'an. Itu dibukukan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya, dan itu menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan selainnya, boleh, karena Allah Subhanahu wa taala la yus'al amma yaf'al. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tapi kalau makhluk, tidak boleh dia bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, termasuk dosa besar. Hanya saja apakah itu termasuk syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak, tergantung kepada keyakinannya. Bisa terjerumus ke dalam syirik besar, bisa termasuk dalam syirik kecil, tergantung kepada keyakinannya. Ya, tergantung kepada keyakinannya. Dari sini dapat kita ketahui kesalahan sebagian orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi Allah, demi Rasulnya misalkan. Ya, demi ayahku, demi ibuku, atau demi rembulan, ya, demi matahari, demi negeri, ya, demi wali fulan dan sebagainya, untuk bersumpah, maka ini adalah tidak diperkenankan, bahkan itu termasuk kategori apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Wa minha adzbahu lah. Faman dzabaha li ghairihi faqad syabbahahu bih. Ya. Termasuk di antara bentuk ibadah juga adalah adzabhu lahu. Apa? Menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman dzabaha li ghairihi, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, faqad syabbahahu bihi. Berarti dia telah menyerupakan ya makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk bentuk ibadah yang sangat mulia, yaitu apa? Menyembelih dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah nyembelih sapi, entah nyembelih apa? Ya, kambing, entah nyembelih ayam, bebek dan lain sebagainya, ya. Jika dia menyembelihnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Yakni tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, maka demikian juga penyembelihan, ya, hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Al-An'am ayat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana salat tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga sembelihan. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu apa artinya? Ya. Apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah melaknat, yakni Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyayanginya. Kalau Allah sudah enggak sayang, ya, berarti apa? Allah Subhanahu wa taala akan membencinya, Allah akan menelantarkannya. Allah enggak peduli kepadanya, enggak menjaganya, enggak melindunginya. Gitu ya. Baik. Itu laknat, dan itu memiliki dua makna. La'anallahu man dzabaha li ghairillah itu bisa bimakna al-khabar dan bisa bimakna doa. Di makna khabar berarti Rasulullah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah doa. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mendoakan supaya orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dua makna tersebut, ya, maknanya adalah sahih. Ya, baik bimakna ad-du'a atau bimakna al-khabar. Ya, bimakna ad-du'a atau bimakna al-khabar. Dua-duanya adalah makna yang sahih. Baik. Jadi menyembelih itu adalah ibadah yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang menyembelih dalam rangka ibadah kemudian dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada sebagian orang, ya, menyembelih, ngirim tumbal biasanya, atau sesajen-sesajen yang di situ ada sembelihannya, kemudian diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk Nyai Loro Kidul misalkan, ya, untuk jin yang nunggu gunung. Biasanya orang nih, ini kalau enggak dikasih tumbal, gunungnya ngamuk nanti. Bergetar. Ya, meletus. Ini kalau enggak dikirimin tumbal sesajen, wah, nanti apa? Terjadi tsunami. nanti terjadi gempa bumi dan sebagainya. Makanya masih banyak ya acara-acara seperti itu. Ya, masih banyak acara-acara seperti itu. Yaitu apa? Kirim tumbal atau mau bikin jembatan, biasanya ada tumbalnya. Ya, karena kalau enggak dikasih tumbal nanti jembatannya hancur dan sebagainya. Keyakinan-keyakinan seperti ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini berarti menyerahkan ibadah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya PR kita ya, tugas kita dalam dakwah ini masih panjang dan itu berat. Masih banyak masyarakat kita yang jahil, yang belum tahu tentang tauhid. Ya, mereka masih banyak yang terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan-kesyirikan. Ya, maka tugas kita ayol ehwah untuk bersemangat ya, belajar ilmu ya, belajar tauhid dan kemudian menyebarkannya kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita ya, supaya kita menjadi apa? Orang-orang yang bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia. Memberikan manfaat kepada manusia bukan hanya sekedar dengan kita memberikan sembako kepada mereka, ya, memberikan bantuan makanan, minuman kepada mereka. Lebih daripada itu, bermanfaat dengan menyebarkan ilmu kepada mereka. Bayangkan, dulu ada wanita pelacur yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara apa? Wanita tersebut memberi air minum kepada anjing yang kehausan. Lantas bagaimana kalau ya orang-orang yang memberi manusia, bukan hewan, memberi manusia dengan ilmu tauhid yang bisa menyirami hati mereka ya dengan kehidupan. Karena kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan dengan tauhid, kehidupan dengan iman. Ya, ini harus dipahami baik-baik. Hidup yang sebenarnya itu kalau kita hidup dengan ketaatan, hidup dengan tauhid, hidup dengan iman, itu baru kehidupan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menghidupkan kalian. Artinya, kehidupan yang sebenarnya itu kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup hanya sekedar hidup, cuma makan, minum, tidur, berfoya-foya, bersenang-senang, hewan juga begitu. Apa bedanya manusia dengan hewan kalau begitu? Jadi, hidup bukan cuma sekedar hidup. Hidup bukan cuma sekedar makan dan minum. Kalau hidup sekedar makan dan minum, hewan juga makan dan minum. Kalau hidup cuma sekedar bersenang-senang, hewan juga bersenang-senang. Hidup yang sebenarnya adalah kalau hidup dengan iman, hidup dengan tauhid. Ya, bayangkan, wanita tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya hanya karena memberi kehidupan kepada anjing yang kehausan. Bagaimana kalau kita menghidupkan orang dengan tauhid, dengan iman? Oleh karenanya, ya hendaknya kita bersemangat ya belajar ilmu agama ini. Ya terutama tauhid ya, agar kita bisa menyebarkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita sehingga kita mendapatkan pahala ya yang sangat besar ya. Taip. Jadi intinya menyembelih itu adalah bagian dari apa? Ibadah. Ya, bahkan ibadah yang sangat mulia. Ya, ibadah menyembelih dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai faedah, menyembelih itu ada tiga macam. Yang pertama, menyembelih dalam rangka ibadah untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini khusus hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Siapa yang menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh di dalam kesyirikan. Ya. Yang kedua, kalau kita menyembelih tujuannya adalah untuk penghormatan kepada tamu, maka ini juga adalah disyariatkan, ya, disyariatkan. Misalkan kita punya tamu, kita sembelihkan ayam, kita sembelihkan kambing. Ini seperti Nabi Ibrahim ya, Masya Allah. Ketika ada tamu, maka apa yang dia lakukan? Ya, dia segera menyembelih sapi. Tapi bukan cuma sekedar ayam, apalagi cuma sekedar kerupuk doang. Kita ini kadang kurang penghormatannya kepada apa? Tamu ya. Padahal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Ya. Dalam kisah Nabi Ibrahim tersebut apa? Faja'a bi ijlin sami. Dia datang dengan membawa ijl. Ijl itu daging anak sapi. Yang samin, bukan yang krempeng. Samin apa samin? Gemuk. Ya, anak sapi yang gemuk, bukan yang krempeng. Wah, ini. Ini krempeng bentar lagi mati ya, mumpung belum mati ah. Kasihkan tamu aja. Bukan. Masyaallah. Nah, seperti ini dianjurkan. Ya, seperti ini dianjurkan. Atau misalkan ada walimah. Ada walimah, kemudian kita menyembelih untuk walimah pernikahan. Ya, boleh? Boleh. Nabi SAW mengatakan aulim walau bisyah. Bikinlah walimah walaupun dengan menyembelih syah. Syah itu apa? Satu kambing. Itu minimal itu. Minimal. Bisyah. Ya. Baik. Walaupun dengan syah. Barangkali mungkin loh ya. Ya. Salah satu makna sate itu diambil dari sat. Nah. Karena bahasa Indonesia itu banyak diadopsi dari Arab sebenarnya. Masjid itu dari mana? Arab. Syukur. Arab. Sabar. Arab. Ilmu. Arab. Ustaz. Arab. Makanya enggak usah anti sama Arab. Karena banyak bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Ya. Barangkali termasuk sate. Karena dia di aulim walau bisyat. Nah. Baik. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah menyembelih dalam rangka untuk makan-makan. Nah, untuk senang-senang nih. Biasanya santri kadang habis imtihan misalkan. Wah, yuk urunan untuk apa? Ya, makan ayam misalkan. Beli ayam, sembelih. Ya. Atau beli bebek, sembelih. Ya. Kemudian apa digoreng. Enggak bisa masaknya ternyata. Ala kulli hal, itu diperbolehkan apa tidak? Boleh. Baik. Yang terakhir, contoh yang terakhir, wa minha halqur ra's ila ghairi dzalik hadza fi janibit tasywir. Contoh ibadah juga adalah halqur ra'si. Apa halqur ra'si? Mencukur rambut. Menggundul rambut dalam rangka ibadah, maka itu adalah ibadah. Karena mencukur rambut, ikhwan, atau menggundul, itu ada makna ketundukan dan kerendahan. Ya, maka barang siapa yang mencukur rambutnya atau menggundul rambutnya dalam rangka ibadah ya, maka harus hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun jika dia memperuntukkan gundulnya tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kategori apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Dan sebagai faedah bahwa mencukur rambut itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama adalah mencukur rambut pada saat haji atau umrah. Pada saat haji atau umrah. Maka ini diperintahkan, dianjurkan. Ya, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama. Allah berfirman, "La tadkhulunnal masjidal harama insya Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Kau akan masuk Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dan mencukur rambut, menggundul atau memendekkan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mendoakan, Allahummarhamil muhallikin, ya Allah, apa? Rahmatilah orang-orang yang menggundul rambutnya, yakni pada umrah atau haji. Kemudian wal muqassirin, kalau yang memendekkan wahai Rasulullah, enggak, kata Nabi, Allahummarhamil muhallikin, ya Allah rahmatilah yang menggundul, sampai tiga kali baru kemudian wal muhallikin, wal muqassirin, dan yang memendekkan. Disitulah kemudian diambil dalil oleh para ulama bahwa menggundul itu lebih utama daripada memendekkan pada saat haji atau umrah. Baik, yang kedua, menggundul rambut atau memendekkan rambut karena ada hajat, ada kebutuhan. Contoh, untuk berobat, misalkan dia mau bekam, bekam di kepalanya, akhirnya dia gundul. Atau mau operasi, biasanya kadang sebagian orang mau operasi apa, digundul terlebih dahulu, misalkan mau terapi, laser dan sebagainya, biasanya digundul, bahkan kadang-kadang sebagian ada yang wajib, walaupun perempuan disuruh apa, gundul misalkan. Kalau memang itu mengharuskan, hukum asalnya perempuan tidak boleh gundul. Innama 'ala nisa'i taksir, laisa 'ala nisa'il halq. Tidak boleh bagi wanita itu menggundul, yang boleh hanyalah memendekkan. Yang boleh adalah memendekkan. Memendekkannya pun enggak boleh serupa dengan gaya pangkas rambutnya laki-laki. Sampai pendek banget misalkan, nah itu enggak boleh. Tapi memendekkan dengan gaya perempuan maka boleh. Sebagaimana yang laki-laki juga enggak boleh gaya rambutnya kayak perempuan, panjang banget sampai bokong misalkan. Nah, ini dari perempuan mau manggilnya gimana ini? Akhi apa ukhti ini? Nah, saking panjangnya misalnya. Ini enggak boleh juga. Karena Islam itu sudah membedakan antara laki dengan yang perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Baik, tapi kalau memang darurat seperti tadi karena untuk berobat, untuk operasi dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Jelas ya? Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Allah mengatakan faman kana minkum maridan au bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin au shadaqatin au nusuk. Barang siapa yang sakit atau kepalanya ada adza, borok, maka boleh dia mencukurnya. Hukum asalnya orang kalau haji atau umrah saat ihram enggak boleh apa? Untuk cukur rambut. Tapi kalau memang misalkan ada hajah, ada kebutuhan, boleh. Boleh. Seperti dulu ada sahabat siapa? Ka'ab bin Ujrah. Itu rambutnya banyak kutunya. Sampai-sampai kutunya bertebaran, terbang ke mukanya, saking banyaknya. Makanya disuruh sama Nabi untuk apa? Mencukur rambut. Walaupun sedang ihram. Dan ini diperbolehkan karena ada hajah, ada kebutuhan. Taib yang ketiga, mencukur rambut dalam rangka ibadah. Padahal tidak dalam keadaan haji atau umrah. Hanya dijadikan sebagai simbol, syiar, ciri khas. Maka ini hukumnya adalah bid'ah. Hukumnya adalah bid'ah. Haram. Di sebagian misalkan aliran, dulu pernah dengar enggak ada aliran Lia Eden? Lia Eden apa Lia Eden gitu loh. Jadi setiap yang mau masuk kepada alirannya sebagai tanda taubat, maka apa? Dia harus gundul. Dia harus gundul. Katanya untuk sebagai tanda fitrah supaya rontok semua dosa-dosanya. Maka dia harus menggundul sebagai tanda taubat. ya, sebagai ciri khas pengikutnya. Maka ini apa? Bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwasanya termasuk ciri khas orang Khawarij adalah simahumut tahlil. Ciri khasnya orang-orang Khawarij itu adalah gundul. Ya, itu zaman dulu ya dijadikan sebagai ciri khas. Ya. Jadi kalau itu sebagai dijadikan sebagai ciri khas, sebagai tanda zuhud, tanda ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan dalam rangka haji, bukan dalam rangka umrah, maka ini termasuk apa? Kebid'ahan. Ya, kebid'ahan. Bahkan bisa sampai kesyirikan ya, kalau misalkan seorang memperuntukkan menggundulnya ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang yang menggundul ya untuk gundulnya ini kepada wali fulan. Ya, sebagai bentuk takarrub dia, merendahkan diri kepada ya wali tersebut. Maka ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau misalkan dia tidak meniatkan seperti itu, hanya saja dijadikan sebagai simbol, sebagai ciri khas kelompoknya, pengikutnya, maka ini termasuk apa? Kebid'ahan. Ya, kebid'ahan. Baik, yang keempat. Kalau menggundul atau cukur rambut tidak dalam rangka ibadah dan juga bukan karena hajah. Bukan karena hajah. Boleh apa tidak? Ya. Kenapa kok antum gundul? Biar enteng, Pak. Biar enteng kepalanya, rambutnya, ya, atau untuk ngirit sampo, misalnya. Ya. Atau biar saya apa ya, enggak terlalu ribet sisiran terus. Nah. Kalau niatnya seperti itu, apakah diperbolehkan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Sebagian para ulama mengatakan makruh. Ya, makruh. Dan pendapat yang kedua, hukumnya adalah apa? Mubah. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Hukum asalnya adalah apa? Mubah. Ya. Yang tidak boleh itu kalau dia niatnya adalah untuk ibadah, dijadikan sebagai syiar, ya, dijadikan sebagai tanda pengikut, ciri khas pengikut tertentu, syiar, nah itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang ada hajah seperti tadi berobat, mau bekam, ya, atau misalkan untuk biar enteng ngirit-ngirit sampo, ya, biar enggak terlalu sibuk dengan rambutnya, ya. Boleh apa tidak? Boleh. Pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Ya. Baik. Kalau gundulnya karena dihukum, boleh apa tidak? Ini santri melanggar. Ya. Melanggar, diikop. Akhirnya diikopnya dengan digundul. Boleh apa tidak? Jawabnya jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan gak boleh, biar gak digundul. Boleh apa tidak? Baik. Kalau secara hukum, boleh. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menghukum seorang pemuda dengan digundul. Jadi ada pemuda dulu, dia ganteng banget. Sampai akhwat-akhwat terfitnah. Ya, akhwat-akhwat terfitnah. Saking gantengnya. Akhirnya dipanggil sama Umar bin Khattab. Nah ini. Digundul sama Umar bin Khattab. Ternyata setelah digundul, tambah cakep. Ya. Akhirnya kata Umar bin Khattab, udah, kamu kayaknya gak cocok tinggal di sini. Akhirnya ditaruh di diasingkan. Diasingkan. Tapi maksudnya di situ berarti apa? Umar bin Khattab pernah memperlakukan hukuman dengan apa? Dengan digundul. Jadi intinya kalau misalkan diperlakukan hukuman dengan gundul, hukum asalnya adalah boleh. Hanya ya untuk masalah hukuman tentu ya pertimbangannya adalah nanti maslahat dan mafsadat. Karena sebagian santri ada yang cocoknya bukan digundul, ya, cocoknya dia mungkin dipotak. Baik, ada yang cocoknya dipulangkan, ada yang cocoknya dinikahkan. Ya, ada sebagian pelanggaran hukumannya apa? Dinikahkan aja. Ya, ada yang mungkin cocoknya suruh ngepel aja, ya, atau suruh nyuci nampan. Maka itu tergantung kepada maslahat dan mafsadat. Maslahat dan mafsadat. Ya, taip. Bisa jadi gundul nanti malah mafsadat, bisa jadi malah maslahat. Tergantung ijtihad. Ya, tergantung kepada ijtihad pengurus. Intinya kalau misalkan itu diperlakukan boleh. Kalau memang itu maslahat. Ya. Ada sebagian yang mungkin enggak maslahat. Dia nanti kalau digundul udah mungkin langsung pulang, mungkin nanti malah futur gitu ya, frustasi, stres, dia malu. Ada yang enggak. Ya. Maslahat ini kalau digundul ini maslahat. Supaya kapok dia. Ya, maka seperti itu tergantung. Ya, tergantung. Intinya itu adalah diperbolehkan kalau memang dipandang membawa maslahat. Allah Ta'ala. Aduh, banyak banget ini pertanyaannya. Insyaallah kita mulai Senin depan lah kita cicil.